Pada bab ini ada beberapa permasalahan. Jadi pembahasan kita kali ini bab yang ke-12 adalah al-mujaro'ah dan al-musaqah. Al-mujaro'ah bagi hasil dengan pemilik tanah berupa biji-bijian atau semisalnya. Kalau al-musaqah bagi hasil dengan pemilik tanah berupa tanaman yang memiliki buah. Barakallahu. Dan padanya ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama yang akan dibahas. Makna huma wa hukmu huma. Definisi dari keduanya dan hukum dalam syariat tentang keduanya. Makna huma. Yang pertama, al-muzara'ah. Al-muzara'ah maknanya adalah dar'u ardin liman yasra'uha. Menguasakan tanah kepada orang yang menanamnya. Au habbin liman yasra'uhu, atau memberikan biji-bijian kepada orang yang menanamnya. Wa yaqumu alaihi, dan kepada orang yang menjaganya. Setelah ditanam, ya, dirawat, dijaga sampai ada hasilnya. Bijus'in ma'lumin musya'in minas samarah, dengan pembagian yang diketahui secara umum. Dari hasilnya. Barakallahu. Jadi muzara'ah itu seseorang memberikan imbalan, ya, dengan imbalan yang diketahui secara umum. Ya, menurut keumuman, yang penting tidak ada kezaliman. Dari hasil yang didapat kepada orang yang diserahi sebidang tanah, ya, untuk kemudian bercocok tanam di situ, kemudian merawatnya, ya, mengairinya, membersihkannya. Barakallahu fikum. Dan juga menjaganya. Jadi mujaro'ah itu bagi hasilnya itu barakafikum berupa tanaman yang semisal biji-bijian kacang, ya, masuk padanya barakafikum, ya, bawang merah, bawang putih masuk dalam kategori mujaro'ah. Al-musaqah maknanya adalah daf'u syajarin maghrusin ma'lum lahu samarun ma'kulun liman ya'malu alaihi bijus'in musya'in ma'lumin minas samarah. Memberikan tanaman yang ditanam yang jelas-jelas diketahui. Yang ditanam itu jelas. Oh, ini miliknya siapa? Jelas. Yang tanaman tersebut adalah tanaman yang bisa menghasilkan buah. Bisa menghasilkan buah. Dan menghasilkan buahnya ini makulun, bisa dimakan. Memberikan tanaman tersebut ya sebagai bentuk bagi hasil kepada orang yang bekerja kepadanya dengan pembagian yang diketahui, yang umum, berupa buah-buahan yang nanti dipetik hasilnya. Barakallahu. Jadi kalau al-musaqah itu bagi hasil dari panen. Barakallahu. Bagi hasil dari panen. Nanti akan lebih jelas. Barakallahu. Seperti apa bentuknya? Wal alaqatu bainal muzara'ah wal musaqah. Annal muzara'ata taqa'u ala zir'i kal hubub. Dan keterkaitan antara al-muzara'ah dan al-musaqah, bahwasannya al-muzara'ah itu terjadi pada tanaman ya, semisal biji-bijian yang menghasilkan biji-bijian ya, kacang, barakafikum, kemudian bawang merah, bawang putih, kedelai, semisal itu. Wal musaqah taqa'u ala syajari kan nakhil. Sementara al musaqah itu bagi hasil yang terjadi pada pohon semisal kurma, yang pohonnya itu memiliki buah ya, barakafikum, kurma, apel, delima, anggur, barakafikum, jeruk, dan semisalnya. Wa fi kullin minhuma lil 'amil juz'un minal intaji. Na'am, barakafikum. Dan bagi masing-masing pekerja, baik bagi hasil yang berupa muzara'ah, tanamannya itu berupa biji-bijian nantinya, atau musaqah, tanaman yang menghasilkan buah, masing-masing dari pekerja tersebut ya memiliki bagian, ya, memiliki bagian upah ketika barakafikum panen, ketika ada hasil. Barakafikum. Maka apa hukumnya bagi hasil seperti ini disebutkan di sini hukmuhuma, hukum dari keduanya, yakni dari al-muzara'ah dan al-musaqah. Masyru'atan, hukumnya menurut syariat adalah disyariatkan, diperbolehkan. Wa huma minal 'uqudil ja'izah, dan keduanya merupakan akad yang sifatnya boleh-boleh saja. Li hajatin nasi ilaihima, karena butuhnya manusia terhadap barakafikum syariat tersebut, adanya muzara'ah dan musaqah. Jadi terkadang ada seseorang dia itu miskin, ternyata dia memiliki keahlian berkebun, bercocok tanam, maka barakafikum disyariatkan ya, dikarenakan kebutuhan maka boleh bagi hasil. Walaupun tidak berupa upah uang, tapi upah dari hasil, entah sepertiganya atau seperempatnya, sesuai dengan kesepakatan. berwaktu. Maka hukumnya boleh berwaktu. Dalilnya sebutkan dalam hadis. Fa'an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amala ahla Khaybar bisyatri ma yakhruju minha min samarin au zar'in. Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, Ibnu Umar putranya sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Ibnu Umar bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam pernah ya memperkerjakan penduduk Khaybar, orang-orang Khaybar, orang-orang Yahudi, dengan memberikan separuh dari hasil ya dari hasil negeri Khaybar tersebut berupa kurmanya atau tanaman-tanamannya, sayuran-sayurannya. Jadi Khaybar itu setelah ditaklukkan oleh Nabi, maka barakah fikum ya mereka di tawan, kemudian barakah fikum diberi pekerjaan oleh Nabi, bekerja untuk pemerintah kaum muslimin ketika itu dengan bagi hasil. Barakah fikum. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Hadisnya sahih. Jadi al-muzara'ah dan al-musaqah hukumnya boleh-boleh saja. Ya, hukumnya boleh-boleh saja. Itu permasalahan yang pertama. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Syurutuhuma, persyaratan-persyaratan al-muzara'ah dan al-musaqah. Jadi harus ada persyaratannya. Kalau persyaratan ini tidak ada, maka batal, tidak sah. Ada kezoliman di situ. Al-awwal, syarat yang pertama. Ayyakuna aqiduhuma ja'izat tasarruf. Bahwasanya dua pihak yang melakukan akad, pemilik tanah sama orang yang akan mengelola tanah tersebut, kedua-duanya adalah orang yang boleh untuk melakukan akad muamalah dalam Islam. Fala yaqa'ani illa min baligh hurrin rasyidin. Maka tidak boleh terjadi akad tersebut kecuali dari orang yang sudah baligh. Maka kalau belum baligh tidak boleh. Barakallahu'alaikum. Ada anak umur 7 tahun pemilik tanah, didatangi oleh barakallahu'alaikum tukang kebun yang sudah berpengalaman, adanya akad di situ, maka tidak sah. Barakallahu fikum. Kecuali umur 7 tahun tersebut sudah balig. Kemudian hurrin, merdeka, bukan budak. Kalau budak tidak boleh. Kenapa? Karena budak dirinya dan hartanya adalah milik tuannya. Dirinya dan hartanya adalah milik tuannya. Rasyidin, dan dia harus rasyid, terbimbing. bukan orang yang kemudian tidak terarah. Barakafikum. Baik dari pemilik tanah maupun barakafikum tukang kebunnya tersebut. Kalau tidak terbimbing akan saling menzalimi. Ya, waktunya diairi tidak diairi. Barakafikum. Asani syarat yang kedua. Ayyakuna syajaru ma'luman fil musaqah. Wal badru ma'luman fil muzara'ah. Syarat yang kedua. Tanaman yang dipakai dalam akad musaqah, ya, bagi hasil berupa tanaman hasilnya, tanamannya tersebut makluman, harus diketahui jelas oleh kedua belah pihak. Barakallahu. Tanamannya apa dulu jenisnya? Kalau jenisnya diketahui, nanti akan diketahui pula kira-kira bagi hasilnya berapa. Karena tanaman yang mahal, buah yang mahal, barakakum, tentunya nanti ya ada perhitungan di situ. Beda dengan tanaman yang murah. Jumlahnya berapa ketika ditanam? 100, 200, 300? Harus jelas. Jangan sampai kemudian ketika panen, ya, berselisih, dikarenakan tidak jelas di awalnya. Wal badru ma'luman fil muzara'ah, demikian pula biji yang ditanam itu jelas. Mau menanam jagung, barakallahu fikum, pemilik tanah, ya, memodali bibit jagungnya misalkan 2 kilo. Atau berapa biji diketahui. Barakafikum. Harus diketahui. Adapun masalah gagal panen atau tidak, itu urusan nanti. Harus diketahui. Kemudian yang ditanam juga apa? Biji apa? Ya, barakafikum. Jagung. Jenis apa juga? Barakafikum. Di mana tempatnya? Semuanya harus jelas. Kalau tidak jelas, barakafikum, ya, maka di situ tidak sah. Asalif yang ketiga, ayyakuna lissajari samarun makul min nakhlin wa ghairihi. Bahwasanya pohon yang dijadikan sebagai akad untuk bagi hasil adalah pohon yang memiliki buah yang bisa dimakan. Intinya bisa dimanfaatkan. Kalau tidak bisa dimanfaatkan, barakakikum, maka namanya bukan al-musaqah. Min nakhlin, seperti pohon kurma, wa ghairihi, dan selainnya. Lalu bagaimana dengan yang tidak bisa di tidak menghasilkan buah seperti jati, mahoni? Maka itu tidak masuk dalam bab musaqah, tapi bab yang lain. Maka boleh seperti itu, barakafikum, tinggal dibagi hasil. Cuman seperti ini, barakafikum, jarang, dikarenakan seperti jati atau misalnya itu tidak begitu susah. Tidak perlu diairi setiap hari. Beda dengan kurma dan selainnya. Ar-rabi, syarat yang keempat. Ayyakuna lil amil juz'un musya'un ma'lumun mimma yuhsalu min samaris syajar. Bahwasanya orang yang bekerja, tukang kebunnya itu barakakum, mendapatkan bagian yang sifatnya berlaku di keumuman orang, ini yang syar'i ya, dan diketahui bagiannya dari apa yang dihasilkan berupa buah-buahan. Jadi barakakum, terkadang itu memang yang bagi hasil itu buah-buahan atau yang dipanen. Terkadang kalau tidak demikian, ternyata gagal panen dalam keadaan tanamannya besar, tapi minta upah. Terkadang pihak tanah merasa rugi, tidak ada hasil karena panennya gagal, tapi memang tanamannya besar. Maka bagaimana mau memberi upah kepada yang bekerja? Maka barakakum, bagi hasil saja dari panen padi atau semisalnya. Au minal gullah, atau dari hasil bumi. Kastuluh, pembagiannya boleh sepertiga. Awir rubu', atau seperempatnya. Au nahwi dzalik, atau semisal dengan itu. Sesuai dengan kesepakatan. Bagi hasilnya berapa. Maka, barakakum, hendaknya ditetapkan di awal. Ketika ada akad antara pemilik tanah dengan orang yang akan ya menggarap tanah atau ladang tersebut, ada kesepakatan berapa bagi hasilnya. Barakakum. Kemudian tugas-tugas dari masing-masing juga dibahas. Barakakum. Dibahas pada masalah yang ketiga. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Tayib, saya ulangi ya tadi ya, syarat-syaratnya. Yang pertama, kedua belah pihak yang melakukan akad bagi hasil dalam bercocok tanam, keduanya adalah orang-orang yang boleh untuk bermuamalah bagi hasil atau bermuamalah secara umum seperti jual beli, yakni balik, berakal, ya, merdeka dan terbimbing. Syarat yang kedua, pohon yang ditanam untuk nantinya akan dipetik dari hasilnya adalah pohon yang benar-benar diketahui. Pohon apa jenisnya, di mana tempatnya, berapa jumlahnya. Yang ketiga, pohon yang dipakai untuk bagi hasil dalam bab al-musaqah itu adalah pohon yang bisa berbuah dan buahnya bisa dimakan. Barakallahu. Yang keempat, bahwasanya orang yang bekerja kepada pemilik tanah mendapatkan atau berhak mendapatkan bagian yang diketahui dari hasil yang dipanen. Baik itu sepertiga, seperempat, atau semisalnya sesuai dengan kesepakatan. Barakallahu. Sekarang permasalahan yang ketiga. Al-ahkam al-muta'alliqatu bihima. Hukum yang terkait dengan al-musyara'ah dan al-musaqah. Berkata penulis hafizahullah taala, wa yata'allaqu bihima al-ahkamul atiyah. Berikut ini ada beberapa hukum yang terkait dengan al-muzara'ah dan al-musaqah. Al-awwal, yang pertama, yaljamul amilu ayya'mala kullama yu'addi ila salahi samarah min harfin wa saqiyin wa nazafatin wa siyanatin wa talqihi nakhl wa tajfifi samar wa ghairi dhalik. Ini terkait orang yang menggarap, ya. Wajib, harus bagi orang yang bekerja untuk menggarap tanah, ya, si pemilik tanah, kalau memang akadnya itu al-muzara'ah dan al-musaqah, dia bekerja pada semua perkara yang bisa menghantarkan kepada bagusnya hasil. Bagusnya hasil atau buah. Baiknya hasil atau buah. Bagaimana caranya agar buahnya bagus? Itu tugasnya pencocok tanam tadi, ya, tukang kebunnya tadi. Min harfin, semenjak dia menanam. Sebelum ditanam berarti dibajak dulu. Terserah dia yang bajak, ya, digemburkan atau dihaluskan, ya, dikondisikan tanahnya agar siap untuk ditanami. Entah dari pihak yang memiliki tanah, menyewa orang dulu, atau dia sendiri, sang amil tadi, pekerja tadi, dari semenjak menanam. Wasakyin, mengairi. Wanazohatin, membersihkan. Terkadang perlu dibersihkan, barakafikum. Ya, mungkin ada hama-hamanya, rumput-rumput yang liar, atau hama-hama dari hewan-hewan, burung pipit, ya, atau ulat, atau belalang. Wasiyanatin, dan juga menjaga agar tidak dicuri orang, tidak dirusak hewan, babi misalkan, barakafikum, tikus. Watalqihi nakhl, dan juga setelah itu juga dia bertugas mengawinkan tanaman tersebut kalau memang perlu dikawinkan, seperti salak, kurma, dan semisalnya. Watajwifit samar, dan kalau sudah dipetik hasilnya, dia juga bertugas untuk mengeringkan kurma, karena memang kadang barakafikum tamer itu kurma kering, kalau rutab kurma basah. Terkadang butuh dikeringkan karena ada yang pesan untuk beli kurma yang kering. Maka itu tugasnya al-amil, orang yang bekerja kepada pemilik tanah. Wa ghairi dzalik. Maka barakakum, itu pekerjaannya. Asani, hukum yang kedua, ini terkait pemilik tanah. Kalau tadi orang yang bekerja, sekarang pemilik tanah. Ala sahibil ardi al amalu ala kulli ma yuhfazul aslu. kewajiban bagi pemilik tanah adalah menyiapkan, melakukan al-amal, melakukan, menyiapkan segala sesuatunya yang berkafikum keberlangsungan panen tadi ya bisa terjaga. Barakafikum. Atau modal-modal dipersiapkan oleh pemilik tanah. Kahasril bi'r, seperti penggalian sumur, pengadaan sumur, pengadaan mesin atau pengairan. Maka itu tugasnya pemilik tanah. Lah kalau semua ditanggung ya orang yang tukang kebunnya tersebut atau bekerja kepadanya, berat. Barakofikum. Karena terkadang ada tanaman yang bukan sawah pada hujan, dari hujan. Tapi terkadang ada pengairan, barakofikum, di antaranya dengan sumur atau bor. Maka itu yang mengadakan ya adalah pemilik tanah. Wa tawfiril miyah, dan juga pengairan, sama. Wa iqamatil judron wal hawajis, dan yang mengadakan tembok-tembok, batas-batas pemisah antara ya ladang dia, kebun dia dengan orang lain. Maka ini tugasnya pemilik. Ya. Agar nanti yang bekerja itu barakafikum enak. Barakafikum. Wajal bil alat, dan juga yang menyediakan alat-alatnya. Ya. Cangkulnya, keranjangnya, timba-timba untuk pengairan. Kalau memang pengairannya butuh dengan hewan, karena zaman dulu memang juga terkadang pakai unta. Wa mithatil miyah, dan juga alat-alat untuk menyemprot, ya, seperti menyemprot barakafikum rumput-rumput yang liar atau penyemprot untuk barakafikum perangsang supaya cepat subur, cepat berbuah atau semisalnya. Maka ini tugasnya pemilik tanah. Jadi barakafikum, ketika ada dua orang melakukan akad, pemilik tanah menyebutkan ini batas-batasnya, batas-batas sawah saya, ladang saya. Kalau memang tidak bisa diberi tembok, intinya barakafikum ya, dia memberikan barakafikum batas-batasnya, memberitahu. Kemudian juga pengairannya bagaimana, itu tugasnya pemilik tanah. Kemudian alat-alatnya, cangkul, keranjang, ya, penyemprotnya atau semisalnya, barakafikum, itu dari pemilik tanah. Kemudian yang ketiga, asalih. Yamlikul amilu hissatahu bizuhuris samarah. Tukang kebun yang dia bekerja kepada pemilik tanah, dia berhak memiliki bagian. Berhak memiliki bagian dengan nampaknya buah. Kalau buah sudah nampak, ya sudah, ya dia berhak mendapatkan bagian di situ. Adapun kapan panennya, bagi hasilnya, Ya, biasanya kalau sudah bagi hasil atau ketika panen, barakallahu. Arabik yang keempat, likulli aqidin fasakhul aqda matasya'a. Masing-masing dua pihak yang melakukan akad, dari pemilik tanah maupun yang bekerja, boleh memutus akad, membatalkan matasya'a, kapanpun dia mau. Kapanpun dia mau. Kenapa? Li'annahuma aqdu jaizin ghairi lazim. Dikarenakan barakakum, al-muzara'ah dan al-musaqah merupakan akad yang boleh, bukan akad yang wajib. Akad yang hukumnya boleh-boleh saja. Cuma barakakum, di situ ada ketentuan nanti. Kalau di tengah jalan ya terputus hubungan akadnya, lalu bagaimana? Fa in fasakhal aqdu wa qad zahara as-samaru fa huwa bainal aqidain ala ma syarata. Kalau akadnya itu putus di pertengahan usaha, pertengahan akad, dalam keadaan buah sudah nampak, mulai nampak, wah, ini hasil sudah nampak, lalu putus dalam keadaan belum panen, tapi buah sudah nampak, maka itu urusan antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Oleh karena itu, kalau kita sebagai pemilik tanah atau sebagai tukang kebun, jangan lupa ditanyakan ini, Pak, misalkan qadarullah wa ma syaa fa'al, terjadi sesuatu yang mengharuskan saya tidak bisa melanjutkan, tapi pohonnya itu nampak, bagaimana? Maka ada pembicaraan. Barakallahu fikum. Misalkan dikarenakan dia harus pulang ke mertuanya atau ke orang tuanya, dalam keadaan tanah lokasi yang dia kerjakan itu jarak safar, dan dia pun nginap tinggal di situ. Mau tidak mau karena orang tua atau mertua sakit, ya dalam waktu yang lama mungkin harus ditinggal, terputus, maka barakakum perlu diadakan pembicaraan di awal. Kalau tidak, wah ayalah-ayalah nanti. Ya, kata pemilik tanah, ya, semuanya ini milikku. Kamu tidak dapat apa-apa kecuali cuma ongkos bis. Misalkan. Maka seperti ini barakakum tidak bagus. Namun, fa'in fasakhal amilu qabla tulu'i zir'i wa zuhuri samarah fala syai'alahu. Namun apabila yang bekerja kepada pemilik tanah tadi, dia yang memutuskan akad dalam keadaan ya biji-bijian belum nampak, buah-buahan juga belum nampak, fala syai'alahu, maka yang kerja tadi ya tidak dapat apa-apa. Mau diberi apa? Wong perjanjiannya itu ketika panen nanti bagi hasil. Kalau dia minta ya rugi yang punya tanah, apa yang mau diberikan? Kalau kereweng, iya mungkin. Barakallahu fikum. Li'annahu radiya bi'isqati haqqihi ka'amil mudarabah. Dia tidak mendapatkan apa-apa ya, karena dia juga harus ridho, rela, ya, haknya itu gugur, tidak terpenuhi, ya, sebagaimana orang yang bekerja dengan sistem mudorobah bagi hasil. Maka ya barakallahu fikum, kalau tidak ada hasil ya tidak ada yang dibagi. Amma in fasakho rabbal mal qabla zuhuri samarah wa ba'da syuru'i fil amal falil amil ujratu amalihi. Namun apabila yang memutuskan untuk putus akadnya, ya, di tengah perjalanan adalah pemilik tanahnya tadi, dalam keadaan buah itu belum nampak, belum muncul, ya, sementara yang bekerja tadi dari awal dia bekerja sampai menanam, sampai tumbuh, cuma belum berbuah, nunggu buah. Tapi yang memutuskan itu pemilik tanah, falil amil ujratu amali, maka pekerja tadi mendapatkan upah. Ini upah atas barakatikum keringatmu yang engkau cucurkan di tanahku. Jadi di sini ada rincian, ya. Terkadang putusnya akad itu dari pihak yang bekerja atau dari pihak pemilik tanah. Kalau dari pihak yang bekerja, Pak, saya tidak bisa melanjutkan lagi untuk mengerjakan ladang Bapak, barakallahu fikum. Dalam keadaan, ya, tanaman buah itu nampak, maka sesuai dengan kesepakatan di awal, bagaimana enaknya. Kalau buah belum nampak, ya, yang memutuskan ini, barakallahu fikum, yang bekerja, Pak, saya tidak bisa melanjutkan lagi. Ya, kalau buahnya tidak nampak, maka dia tidak dapat apa-apa. Tidak juga dapat upah, tidak. Lalu bagaimana kalau yang memiliki tanah tadi ngasih upah, apakah boleh? Boleh. Ya, kalau memang dia mau ngasih sebagai bentuk ihsan dia. Barakallahu. Bahkan mungkin dia menjanjikan, nanti kalau panen saya, karena kamu mundur, saya carikan, ya, pekerja yang lain, karyawan lain, nanti kalau panen, ya, kamu saya undang untuk ngambil hasilnya, tidak apa-apa. Nah, ini bagus. Ya, ini yang dicari, ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau yang memutuskan itu yang bekerja dalam keadaan belum ada hasil, buah belum nampak, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena perjanjiannya adalah al-mudharabah bagi hasil. Tapi kalau yang memutuskan di tengah perjalanan, ya, adalah pemilik tanah dalam keadaan pohon sudah besar, mungkin sebentar lagi sudah panen, buah belum nampak, jagung belum nampak, ya, kemudian tanamannya buah-buahan, ya, jeruk, apel, kurma, anggur belum nampak, tapi sudah besar. Rugi kan bagi pekerja tadi, merasa didolimi. Falil amil ujratu amalihi. Bagi pekerja tadi berhak mendapatkan upahnya. Barakallahu fikum. Demikian pula ada orang misalkan dikiaskan dengan orang kerja sebagai penenun batik. Sarung udah jadi semua, tinggal dikirim, tinggal dipasarkan di pasar-pasar. Belum laku, ya, dia ada keperluan, ya sudah. Barakallahu fikum. tinggal dibicarakan bagaimana enaknya. Yang terakhir, al-khamis yang kelima, lau saqahu au zara'ahu, fi muddati takmilu fiha samaratu ghaliban falam tahmil tilka sanah fala shay'a lil 'amil. Apabila dua belah pihak saling melakukan akad musaqah tadi ya, atau saling melakukan akad muzara'ah dalam waktu yang lama, yang waktu tersebut secara keumuman bisa membuahkan hasil. Namun ternyata di tahun itu gagal panen. Gagal panen. Entah ada banjir, kena tsunami, gempa, ya, angin, atau hama. Fala syai'ah lil amil. Maka bagi pekerja tadi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena yang punya tanah juga bangkrut. Ya. Enggak bisa kemudian kalau gitu saya minta tanahnya aja, Pak. Monggo. Kalau cuma 1-2 timbang. Tapi kalau 1 petak, wah lain lagi ini. Barokah. Ini terkait al-musaqah dan al-mujara'ah. Ya mungkin bagi kita sepertinya mudah saja pelajaran ini. Tapi ternyata ada sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Ya, termasuk saya pribadi. Karena bukan sebagai barokafikum tukang kebun atau petani. Ternyata oh seperti ini. Bagaimana kalau akadnya itu diputuskan oleh petaninya tersebut, bukan pemilik tanah. Bagaimana kalau pemilik tanah yang memutuskan? Bagaimana kalau gagal panen? Bagaimana kalau ini berapa itu? Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pertemuan akan datang masuk pada bab yang ke-13. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa qiyamah. Barakallahu fikum.